بالله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan pembahasan tentang maqasid asy-syari'ah allati ja'a biha allati ja'a al-islamu biha adalah hifdz ad-dururiyatil khams. Sesungguhnya termasuk dari tujuan-tujuan syariat yang datang dengannya Islam, maksudnya Islam datang dengan membawa tujuan-tujuan tersebut. Di antaranya adalah hifdza daruriyatil khams, menjaga lima perkara yang sangat darurat untuk dijaga. Penjagaan terhadap lima ini betul-betul sangat-sangat darurat, sangat penting sekali. Pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, yang sudah lewat penjabarannya kemarin malam. Agama harus kita jaga, karena agama itu merupakan pedoman, pedoman kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat. Ketika kita menempuh suatu perjalanan, kita enggak punya pedoman, enggak punya panduan, bingung. Tapi ketika dia sudah punya pedoman, punya panduan, maka dia paham jalan menuju tujuannya. Kita semua, barakallahu fikum, sedang berada di dalam perjalanan menuju kehidupan akhirat. Maka sangat-sangat penting kita untuk paham panduan, bimbingan, pedoman, agar supaya bisa sampai tujuan, sampai di kehidupan akhirat dengan selamat dan meraih kebahagiaan yang hakiki berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau kita pasti akan mati. Mau tidak mau pasti kita akan tinggalkan dunia-dunia yang fana ini. Akan tetapi kematian itu Allah rahasiakan. Allah rahasiakan, tidak ada seorang pun yang tahu. Namun kapan kematian datang, tak seorang pun mampu untuk menunda. Wa idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang kematian mereka, maka tak seorang pun yang mampu mempercepat kematian maupun menundanya. Tidak ada yang mampu menunda kematian maupun mempercepatnya. Semua sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang menjaga agamanya, keberuntungannya itu bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi keberuntungan itu justru kembali kepada orang tersebut. Di dunia dia akan mendapatkan kehidupan yang baik berupa tentramnya jiwa, lapangnya dada, dan di akhirat akan mendapatkan balasan berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau menjaga agama ini, dia berpaling darinya, kecenderungannya menjauh dari pedoman agama, Orang seperti itu keadaannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan padanya kehidupan yang sempit, baik sempit hissiyah maupun maknawiyah, kesempitan secara indrawi maupun kesempitan secara maknawi, perasaannya sempit, hidupnya galau. Itu orang yang tidak mau menjaga agama, yang inginnya berpaling dari agama, enggak ada kepedulian dengan agama. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengenaskan, wa man a'rata 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari syariatku, maka sesungguhnya baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lantas dia mengatakan, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, wahai Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta sementara dulu di dunia saya dalam keadaan bisa melihat? Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah, bukankah dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran sampai kepadamu, hadis-hadis Rasul, yang itu merupakan pedoman bagi kamu, sudah sampai kepada kamu, tapi engkau lupakan, engkau abaikan, engkau pedulikan. Akibat perbuatanmu seperti itu, fakadzalikal yauma tungsa, demikian pula pada hari ini engkau pun dilupakan, engkau diremehkan dan dihinakan. Itu akibat orang yang berpaling dari agama, barakallahu fikum. Di dunianya mendapatkan kesempitan, di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Nah, karena di dunia dia membutakan mata, seakan-akan enggak ada seakan-akan enggak melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat sampai padanya. Maka di hari kiamat balasannya akan Allah Subhanahu wa taala butakan. Nah, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kita ambil contoh barakallahu fikum, bahwa kesempitan dimaksud dalam ayat ini secara hissiyah maupun maknawiyah, seperti orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk judi misalkan, atau minuman narkoba. Bukankah perbuatan yang seperti itu di dunianya saja sudah menyebabkan pelakunya mendapatkan kesempitan? Berapapun harta ketika sudah mengkonsumsi narkoba akan habis. Nah, kerja cenderung malas, namun angan-angan dibuai harapan, tuntutan mengkonsumsi narkoba terus. Karena saraf-sarafnya sudah terkena pengaruh dari narkoba tersebut, sehingga menuntut dia untuk mengkonsumsi berikutnya dan berikutnya. Ini barakallahu fikum menyebabkan perekonomian berantakan. Terkadang masuk dalam penjara, duit lagi. Terkadang membunuh orang, duit lagi. Bukankah itu kesempitan? Dari sisi dunianya, belum sempit dari sisi perasaannya. Hatinya, enggak ada ketenangan. Walaupun dia ketika lagi reaksi obat tersebut, seakan-akan dia ngeplay, no problem, siapa bilang? Di saat itu saja, sehingga itu adalah rohah yang fata morgana, kelapangan yang sifatnya fata morgana. Karena dibalik itu dirundung dengan kesempitan, kegalauan, kenistaan, kehinaan, dan kebinasaan. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, ketika Allah bimbing kita untuk menjaga agama ini. Dengan kita mempelajarinya, kita berusaha mengamalkannya, kita berusaha mendakwahkannya, mengajarkannya, dan berusaha untuk sabar di atas semuanya. Nah, dan kita doakan mereka-mereka yang masih menjauh dari agama, agar Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hati mereka untuk kembali kepada tuntunan agama. Karena disitulah letak kebahagiaan dan keselamatan seseorang, baik di dunianya maupun di alam barzakhnya, dan berlanjut di akhiratnya kelak. Adapun yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jangan sampai kita membunuh diri-diri kita sendiri atau membunuh orang lain tanpa alasan yang hak. Karena jiwa itu harus dijaga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian, karena sesungguhnya Allah maha sayang terhadap kalian. Termasuk larangan kita membunuh jiwa adalah melakukan perkara-perkara yang mengantarkan talafnya jiwa, musnahnya jiwa, mengkonsumsi perkara-perkara yang akan menyebabkan terbunuhnya jiwa, termasuk di sana dukhan, merokok, di bungkus rokoknya itu sendiri, bahkan di iklan-iklan yang dipasang di pinggir-pinggir jalan, terpampang tulisan dengan jelas dibaca, merokok membunuhmu, atau rokok membunuhmu. Kayak gitu apa tidak? Iya. Sekian banyak amrod, penyakit-penyakit disebabkan karenanya. Ada yang kena kanker bibir, kanker tenggorokan, macam-macam. Jangan lakukan hal-hal yang akan menjadikan terbunuhnya jiwa kita maupun membunuh orang lain. Naam. Dan yang ketiga adalah hifdzul aql, sebagai bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap jiwa adalah Allah tegakkan hukum qisas. Membunuh tanpa hak, maka hukumannya adalah bunuh si pelakunya. Hifdzan lin nafas, sebagai bentuk penjagaan terhadap jiwa, Allah terapkan, tegakkan hukum qisas. Dan yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal, sebagai bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap akal adalah Allah haramkan khamr. Sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap akal adalah Allah mengharamkan khamr. Li'anna al-khamra khamar al-aqla. Karena khamr itu akan menutupi akal seseorang. Orang kalau sudah mengkonsumsi khamr, mencakup nanti narkoba, akal akan tertutup, akal akan error, tidak bisa berpikir sebagaimana normalnya. Bahkan khamr merupakan ummul khaba'is. Utsman ibn Affan radhiyallahu an, manusia terbaik ketiga setelah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menasihatkan ijtanibu al-khamra fa innaha ummul khaba'is. Kalian jauhilah khamr, karena khamr itu merupakan ummul khaba'is, ay aslul khaba'is wa manba'uha. Kalian jauhilah khamr, karena khamr itu merupakan pokok kejelekan-kejelekan dan sumber kejelekan-kejelekan. Kemudian beliau menjelaskan tentang suatu kisah yang panjang kisahnya, namun akan saya ringkas. Tentang umat-umat terdahulu yang di saat itu ada seorang laki-laki al-abid, ahli ibadah. Ahli ibadah sehingga dia memusatkan konsentrasinya, menghabiskan waktu-waktu untuk ibadah, bahkan dia uzlah anin nas, mengasingkan diri dari manusia, menfokuskan dirinya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang baik, orang rajin ibadah. Namun pada suatu hari dia digoda oleh seorang wanita yang memiliki makar jelek dan jahat. Dan wanita ini adalah wanita yang memiliki jamal, dzul jamal, dzatul jamal wal husna. Memiliki kecantikan dan keindahan. Namun dia adalah seorang bahi, seorang pezina. Naudzubillah min dzalik. Ghawiyah, wanita yang melenceng. Al-'asiyah. Kemudian si wanita ini mengutus jariahnya, budaknya, untuk memanggil si abid tersebut, ahli ibadah tersebut. Sehingga wanita ini berusaha, berupaya bagaimana si abid tadi keluar dari tempat ibadahnya. Digeser, digeser dari tempat ibadahnya, agar supaya meninggalkan tempat ibadahnya. Walaupun harus berbuat bohong. Maka dia suatu hari menyuruh budaknya untuk memanggil orang tersebut, agar supaya menjadi saksi, mempersaksikan suatu urusan. Ahli ibadah tentu jadi rujukan. Nah, merasa dirinya dimintai tolong untuk melakukan suatu persaksian terhadap sesuatu, dia pun memenuhi panggilan. Jariah apa wanita tersebut melalui jariahnya, melalui budaknya. Begitu sudah sampai ke rumahnya, masuk suatu pintu, langsung ditutup pintunya oleh sang budak tersebut, agar supaya enggak bisa lagi mundur keluar. Sampailah pada suatu ruangan, kamar, di situ terdapat seorang wanita yang cantik. Di sampingnya hulam yang membantunya anak kecil. Demikian pula satunya lagi terdapat ina'un azim fihi khamrun. Bejana besar yang di dalam terdapat khamr. Barulah sang wanita tadi mengatakan kepada sang abid. Nam, sesungguhnya saya memanggil kamu bukanlah untuk persaksian suatu perkara. Dipohongin si abid tadi ternyata. Tetapi saya memanggil kamu untuk kamu melakukan salah satu dari tiga ini. Dikasih tiga pilihan, seluruhnya jelek. Pertama, dikasih pilihan engkau zina dengan saya. Yang kedua, kamu bunuh anak ini. Yang ketiga, kamu minum khamr ini satu gelas saja. Tentu perkara yang sangat besar dan berat bagi sang abid tadi. Ahli ibadah. Diperhadapkan tiga yang jelek semuanya. Dia berpikir, kalau milih pertama berzina, alangkah besarnya perkara itu. Yang kedua suruh membunuh anak, juga berat. Dia berpikir, milih yang paling akhaf, paling ringan. Enggak apa-apa, diturutilah untuk meminum khamr walaupun satu gelas. Begitu meminum satu gelas, mulailah reaksi dari khamr tersebut dan terus minta tambah dan minta tambah. Akhirnya sudah mabuk, akal sudah ketutup, sudah enggak mampu lagi berpikir dengan normal. Yang akhirnya khamr dia minum, zina pun dia lakukan, anak kecil itu pun dibunuh pula. Tiga-tiganya akhirnya dia terjang semuanya. Gara-gara apa tadi, ikhwan? Khamr. Karena kalau sudah mengkonsumsi khamr, tertutup akalnya. Sudah enggak bisa lagi mengendalikan dirinya. Maka dari itulah Utsman ibnu Affan menasihatkan ijtanibu al-khamra. Jauhilah oleh kalian khamr, fa innaha ummul khaba'is. Karena khamr itu merupakan aslul khaba'is wa manba'uha. Pokok kejelekan-kejelekan dan sumber kejelekan-kejelekan. Dia berpikir minum khamr lebih ringan daripada memilih zina atau membunuh anak. Ternyata setelah dia teguk khamr tersebut, akal tertutup, enggak bisa lagi mengendalikan dirinya. Tiga-tiganya dia terjang semua. Khamr dia minum, zina pun akhirnya dia lakukan, pembunuhan terhadap anak pun dia lakukan. Nas'alullah salamatul afiyah. Maka dari itu diambil faedah dari hadis ini, barakallahu fikum, bahwa annal khamra aslul khaba'is wa manba'uha. Bahwa khamr itu merupakan pokok kejelekan-kejelekan dan sumber kejelekan-kejelekan. Faedah yang kedua, at-tanbih min saddi dzara'i', agar supaya di situ terdapat peringatan, agar supaya seseorang waspada dan dia menutup jalan menuju kerusakan sedini mungkin. Sedini mungkin. Jangan dikira, barakallahu fikum, orang yang sudah mengkonsumsi narkoba sampai pada tingkat kelas berat, mereka langsung sampai pada tingkatan itu. Ada pemula-pemulanya. Awalnya mungkin dari nongkrong-nongkrong, pinggir jalan, ngerokok, ada mukadimahnya. Judi itu pasangannya kalau sudah kayak gitu. Khamer, judi, ngerokok, nah, zina, musik-musik, arahnya ke situ. Nah, seseorang harus waspada, tutup sedini mungkin jalan menuju kerusakan. Hindari hal-hal yang seperti itu. Tongkrongan-tongkrongan, tengah malam sampai larut malam, apa kegiatannya kalau gitu? Melantur ujung-ujungnya. Beda halnya dengan orang menjaga agama. Dia sibukkan diri dengan ibadah, dengan belajar. Saatnya bekerja, dia bekerja. Saatnya ibadah, ibadah. Saatnya belajar, belajar. Saatnya istirahat, istirahat. Termanajemen dengan rapih waktu-waktunya. Termanfaatkan dengan baik waktu-waktunya. Tapi mereka yang lepas kendali dari tuntunan agama, kayak gitu kehidupannya, enggak karuan, semrawut. Ujung-ujungnya berakhir dengan kehinaan, kenistaan, kegalauan, kesempitan hidup. Maka itu hindari hal-hal yang seperti itu, barakallahu fikum. Dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seseorang. Dan membukakan hatinya untuk terus menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, bersabar di atas itu semua. Insyaallah dalam menjalani kehidupan dunia tenang, tentram. Akhirat pun memang sedang dia cari, sedang dia usahakan. Bukan kita mengklaim diri-diri kita pasti berhasil akhiratnya. Enggak ada yang bisa menjamin satupun. Namun kita sedang berusaha, sedang berusaha. Maka dari itu kita terus berharap dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus membimbingnya. Jangan sampai lepas dari panduan agama ini. Itu nasihat-nasihat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu agar supaya kita menjauhi al-khamr. Hifdzan lil aql. Sekali lagi, hifdzan lil aql sebagai bentuk penjagaan terhadap akal. Karena kalau orang sudah konsumsi khamr, akal tertutup, enggak bisa lagi berpikir seperti normalnya. Lihat bagaimana Abid tadi. Tadinya dia enggak mau melakukan zina, enggak mau membunuh. Tapi ketika akal sudah tertutup, akhirnya dia sudah enggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Maka dari itu barakallahu fikum, pentingnya kita menjaga apa ikhwan? Akal. Agama kita jaga, jiwa kita jaga, akal kita jaga. Nikmat besar sekali barakallahu fikum ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan akal yang sehat. Orang yang masuk ke rumah sakit jiwa itu apa sih inginnya? Agar supaya akalnya normal lagi kan? Nah, lah kok yang normal-normal malah dirusak dengan mengkonsumsi khamr kan aneh. Kadang enggak mampu beli narkoba, belinya Ibon, lem. Allahumma musta'an. Bersyukur kalian ya anak ya, anak-anak di sini alhamdulillah tersibukkan dengan belajar. Di luar anak-anak SD sudah banyak kenal iPhone. Nah, enggak mampu beli narkoba, beli sabu-sabu. Kalian di sini walaupun beli sabu-sabu tapi sarapan bubur. Ya, bukan sabu-sabu narkoba. Sarapan bubur. Enggak apa-apa. Nah, mih beli sabu, apa sabu, sarapan bubur, nah nggak apa-apa, baik. kalian lebih terjaga barakallahu fikum dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus Allah menjaganya, semakin paham tentang agama dan mengamalkan dengannya, mendakwahkannya dan bersabar atas itu semua. Ini yang bisa saya sampaikan untuk mengisi kekosongan ya. Walaupun enggak bisa hadir semua, tapi daripada kosong kita sampaikan sebatas kemampuan. Wa insyaallah ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.